Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin jamaah umrah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat dan nikmat pelonggaran waktu, di mana dua nikmat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ni'matani maghuna fihima 'ala katsirin minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua kenikmatan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ternyata mayoritas manusia itu banyak melalaikan dan menyepelekan, meremehkan, yaitu nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk yang melalaikan dan meremehkan dua nikmat tersebut. Di mana di pagi ini kita akan berusaha untuk membahas secara ringkas, dan sekali lagi secara ringkas, yang kita nanti akan ulang-ulang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan kita baik di Madinah maupun di Makkah, yaitu keikhlasan kepada Allah dalam beribadah dan kesesuaian ibadah kita, umrah terkhusus dan ibadah secara umum, yaitu di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yaitu tentang adab safar secara ringkas pula. Kenapa saya katakan secara ringkas? Karena tentunya kalau kita bahas satu persatu dari tiga bab ini, masalah ikhlas dibahas tentunya tidak cukup dalam waktu sehari dua hari. Demikian pula masalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga demikian. Tidak cukup dalam waktu sehari dua hari. Dan manasik umrah itu sendiri juga demikian. Ketika dibahas secara detail dan secara ringkas, secara rinci, itu pun juga tidak cukup dalam waktu satu hari dua hari. Oleh karena itu, maka di majlis yang sederhana ini kita akan membahas tiga poin tadi yang nanti akan kita akhiri dengan tanya jawab secara umum, terkhusus berkait dengan materi yang akan Anda sampaikan, dan jika ada masalah yang lain maka dipersilahkan. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu kita semua harus dan wajib mengingat bahwa Allah menciptakan kita ini di antara hikmahnya adalah agar beribadah kepadanya. Ini yang harus kita ingat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah SWT. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya agar supaya beribadah kepadaku, kata Allah. Artinya apa? Betul-betul mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam seluruh peribadatan kita, termasuk umrah ini. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan syarat mutlak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah pasti tidak menerima amalan kita kalau tidak ikhlas karena Allah. Demikian Allah sebutkan dalam sekian ayat di Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah oleh Allah kecuali betul-betul agar supaya beribadah ikhlas kepada Allah, dan milik Allah lah agama itu. Demikian pula Allah sebutkan dalam ayat yang lain, "Lain asyrakta la yahbitanna amaluk." Kalau kamu menyekutukan Allah, tidak ikhlas kepada Allah, ibadah kepada Allah dan selain Allah juga, maka seluruh amalan kamu terhapus, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan kepada kita di dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya amalan itu bergantung niatnya, dan masing-masing orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Makanya Rasulullah memberikan contoh dalam hadis ini, Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya dia, kata Rasulullah, waktu itu hijrah dari Makkah ke Madinah, betul-betul karena Allah, karena perintah Allah, ikhlas, tunduk akan perintah Allah, dan untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah dalam rangka belajar agama kepada Rasulullah SAW, maka hijrahnya dia kepada Allah dan kepada Rasulnya. Namun ketika hijrahnya dia, waktu itu, ingin dunia yang ingin dia dapati dan wanita yang ingin dia nikahi, maka hanya mendapat itu, tidak mendapat apa di sisi Allah SWT. Hadis ini, kata para ulama, merupakan hadis inti dalam Islam ini. Berporosnya Islam itu ada di tiga hadis, kata para ulama, di antaranya hadis ini. Menunjukkan apa? Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang wajib dipenuhi dalam segala amalan kita. Murni, tidak mengharap apa-apa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula umrah yang insya Allah kita akan jalani ini, hendaklah jangan sampai terbesit di benak kita, yaitu tidak murni ikhlas kepada Allah. Jangan sampai kita berangkat dalam rangka agar supaya dibilang oleh orang-orang, orang yang umrah, orang yang ibadah, dengan itu pamrih, ingin dipuji, ingin diangkat, dan yang lainnya na'udzubillah. Atau dengan tujuan-tujuan lain-lain yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika kita umrah dan ibadah yang lain secara umum, maka wajib mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan syarat yang kedua yang mutlak tidak bisa ditawar dalam seluruh ibadah kita, yaitu ikhlas kepada Allah dan benar di bawah naungan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dia ikhlas kepada Allah tapi tidak benar, tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak menerima amalan tersebut. Demikian Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ma ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan ibadah apapun yang diadakan oleh dia yang bukan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz yang berbeda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada bimbingan dari kami, tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak, kata Rasulullah SAW. Atas dasar ini, maka kita harus betul-betul sangat dan wajib memperhatikan dua hal ini. Yang itu semua harus ada pada ibadah kita, kedua tersebut, ikhlas dan benar di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Kita sholat, kita wajib ikhlas kepada Allah, dan bagaimana Rasulullah sholat pun kita wajib mengikutinya. Sedekah, zakat, haji, termasuk umrah ini atau puasa, itu semua diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan tujuan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Yang paling baik amalannya, tafsir dari ayat ini kata Fudail bin Iyad rahimahullah, adalah yang ikhlas karena Allah dan benar di bawah naungan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan tersebut, kata beliau, tidak terima oleh Allah sekalipun dia ikhlas ketika tidak benar sesuai dengan bimbingan Rasul. Demikian pula amalan tersebut tidak diterima oleh Allah ketika sesuai dengan bimbingan Rasul tapi tidak ikhlas karena Allah SWT. Sehingga kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, yaitu ikhlas karena Allah dan benar di bawah naungan bimbingan Rasulullah SAW. Pada pagi ini, kita akan berusaha meringkas dari apa yang telah hadirin bawa masing-masing dari panduan umrah, buku yang telah dibagikan secara gratis, yaitu manasik umrah kita yang ringkas ini, yang terus kita ulang-ulang dengan izin Allah nanti ketika kita perjalanan dari Madinah ke Mekah, karena ini merupakan acara inti kita, ibadah inti kita, yaitu umrah yang insya Allah akan kita jalani bersama-sama ini. Ringkasnya, kita mulai dari mikot. Tentunya jika Allah kasih kemudahan nantinya, kita akan menuju ke Madinah terlebih dahulu. Nah, dan karena kita berada di Madinah dan tinggal di Madinah, berarti mikot kita adalah Dhul Hulaifah atau dikenal dengan Bir Ali atau Abyar Ali. Itu mikot kita nantinya. Mikot ini perkara yang sangat inti dalam sebuah amalan manasik, umrah maupun haji. Kalau dia melewati mikot tersebut, maka dia harus kembali mengulang ibadah dia dan perjalanan dia, karena ini adalah merupakan syarat, dan yang demikian tidak sah dan akan ada konsekuensi-konsekuensi dalam ibadah kita. Namun kita akan atur nantinya sebagaimana para ulama membimbing kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika di Madinah, untuk menghindari nanti raminya dan berjubelnya manusia yang ada di mikot, maka dibolehkan oleh para ulama untuk mandi di tempat kita tinggal atau di hotel kita. Dan mandi besar, sebagaimana mandi besar. Setelah itu, kalau mau pakai wangi-wangian di tubuh kita boleh, kecuali perempuan. Nah, kemudian kita mengenakan baju ihram di situ tanpa niat dulu, tanpa melafadzkan labbaik umrotan. Sampai pada di mikot kita Dhul Hulaifah, kurang lebih perjalanannya dari hotel kita insya Allah ke Dhul Hulaifah 15 menit kurang lebih. Kita di sana nanti akan mengambil mikotnya. Kita disunnahkan untuk sholat 2 rakaat sholat sunnah wudu. Nah, sebagian ulama berpendapat sholat sunnah wudu 2 rakaat di Dhul Hulaifah, di mikot kita. Tentunya kita semua akan dipandu nanti. Kita akan dipandu semuanya. Nah, setelah sholat 2 rakaat dengan wudu yang kita miliki, maka kita beranjak menuju ke bis kita. Menuju ke bis kita dan berkumpul di tempat yang telah kita sepakati, dan naiklah ke bis kita. Setelah di bis kita dan kita mulai bergerak, ingat-ingat ini, mulai bergerak dari bis di mikot yang kita lakukan Dhul Hulaifah atau Bir Ali, kita mengucapkan labbaik Allahumma umrotan. Naam, ketika mulai kita bergerak, karena Rasulullah SAW mengucapkan itu ketika beliau naik ontanya, baru mengucapkan labbaik Allahumma umrotan. Nah, setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, maka kita terus bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Untuk laki-laki itu dengan suara yang lantang, untuk perempuan hanya cukup didengar sendiri. Untuk laki-laki dengan suara yang lantang, untuk perempuan hanya didengar sendiri. Ini ucapan labbaik Allahumma labbaik, dan tidak dipimpin, tidak ada sunnahnya dipimpin, berarti sendiri-sendiri, berarti sendiri-sendiri. Kapan kita mengucapkan itu dan sampai kapan? Mulai dari miqat tadi, setelah kita menyatakan labbaik Allahumma umratan, sampai kita di Makkah mau menuju tawaf, sampai Masjidil Haram mau menuju tawaf, mau menuju ke Masjidil Haram, maka berhentilah talbiyah tersebut. Naam, berhentilah talbiyah tersebut. Dan sekarang yang kedua, yang kedua, yaitu insya Allah kita tentunya nanti akan bersama-sama dengan antum semua, agar supaya tidak ada yang hilang, dan tidak ada yang bingung, dan tidak ada yang kesulitan dalam menempuh umroh itu, maka kita akan sepakati untuk berkumpul dan bertemu di tempat tersebut, berangkat dan pulangnya. Sehingga, kenapa demikian? Karena sangat mungkin kita berpisah. Dengan banyaknya manusia yang seperti itu, sangat mungkin kita berpisah ketika tawaf atau ketika sa'i. Yang itu tidak bisa kita prediksi. Tidak bisa kita hindari kemungkinan itu. Ketika kita berpisah, kholas, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah punya ilmu. Sudah punya ilmu bagaimana kita tawaf, bagaimana kita sa'i, dan seterusnya. Sehingga berjalanlah dengan ilmu yang dipelajari tersebut, tatkala memang terpencar. Ini sesuatu yang tidak, yang sangat mungkin terjadi. Dikarenakan berjubel-jubelnya umat, banyaknya manusia, dan sebagian mereka, kita jangan sampai niru-niru, ada yang mendorong, saling mendorong. Jangan kita tiru. Kita harus ikhlas kepada Allah dan pelan, dan baik ibadah kita. Baik, terus. Kita mulai umrah kita. Tentunya kita diajari oleh Rasulullah ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Ya, mendahului kaki kanan dan mengucapkan apa? Nah, doa ada berbeda lafadznya. Tetapi selama itu sahih boleh diamalkan. Misalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma abwaba rahmatik, cukup. Atau yang telah bapak terima dan ibu terima dari tulisan yang kami edarkan. Itu semua riwayatnya sahih. Naam, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, abwaba rahmatik itu sudah cukup. Mengucapkan salawat juga boleh, yang sebagaimana tertera di dalam tulisan yang kami bagikan. Setelah itu kita menuju ke dalam masjid, Masjidil Haram. Kemudian kita nanti akan kita arahkan ke Hajar Aswad. Ya, permulaan tawaf kita itu di mana? Hajar Aswad. Nah, bagi kaum laki-laki, baju ihram kita mulai diselempangkan. Mohon maaf, yang bagian kanan itu di bawah ketiak bajunya. Itu namanya idba. Diselempangkan kemudian ke arah pundak kiri. Sehingga pundak kanan kita, bahu kita yang kanan itu kelihatan. Kapan mulainya? Ketika mulai tawaf. Itu hanya tawaf qudum. Itu hanya tawaf qudum. Hanya tawaf qudum. Sudah, kita memulai di Hajar Aswad sekarang. Rasulullah membimbing kepada kita, ketika kita berada di Hajar Aswad. Bimbingan yang pertama, ketika memungkinkan mencium Hajar Aswad. Jangan meyakini keyakinan yang bermacam-macam, yakinilah ini sebuah sunnah. Karena kata Rasulullah, khudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil dari aku cara manasik umroh kalian atau haji kalian. Rasulullah mencium, kita cium sebagai bentuk sunnah kita kepada Rasulullah SAW. Contohnya kita kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika tidak memungkinkan, maka kita memegang Hajar Aswad tersebut dan mencium tangan kita setelah memegang tersebut. Ketika itu tidak memungkinkan lagi, maka kita dengan isyarah mengisyaratkan tangan kita ke Hajar Aswad dengan menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kapan itu kita ucapkan dan kapan itu kita lakukan? Ketika sejajar dengan Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulailah tawaf. Ini. Kita mulailah tawaf. Ini acara inti umroh kita. Mulai tawaf dengan mengelilingi 7 kali putaran. Bermula dari Hajar Aswad dan berakhir dari Hajar Aswad. Di Hajar Aswad. Untuk tawaf kudum yang kita lakukan ini, yaitu 3 putaran pertama bagi laki-laki saja adalah ar-ramal, jalan cepat. Tetapi istri kita yang bawa istri jangan ditinggal. Bagaimana teknisnya agar tidak tertinggal? Yaitu dia bergerak cepat, seakan-akan dia jalan cepat tapi di tempat. Tidak keras, beda dengan sa'i. Pelan sekali, dalam pengertian jalannya agak cepat, tidak kalau sa'i dia lari, kalau sa'i. Nah, sehingga istri kita yang bersama kita tidak ketinggalan. Istri, karena apa? Karena perempuan tidak romal. Perempuan tidak berjalan cepat, tidak. Hanya laki-laki saja. Selama berapa? 3 kali putaran pertama. Kelas. Kita tadi melalui apa? Hajar Aswad. Sudah membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Itu namanya apa? Multazam. Di mana di situ harapannya doa dikabulkan. Makanya di jalan di area itu macet. Macet. Karena orang banyak berhenti dan berdoa. Nah, tentunya kita faedahnya jangan sampai mengganggu orang lain. Kita jangan meniru orang-orang yang mengganggu dan yang kasar. Jangan. Ini kita ibadah. Terus berjalan. Nah, melewati satu sudut. Dan sudut yang berikutnya, yang ketiga, adalah rukun Yamani. Adalah rukun Yamani. Untuk rukun Yamani itu, di mana itu sudut, pojok, sudut, sebelum Hajar Aswad. Itu namanya rukun Yamani, yang kita kitar, yang kita keliling itu. Sunnahnya hanya menyentuh, hanya mengusap. Sunnahnya hanya mengusap dan tidak mengangkat tangan ketika tidak mampu mengusap. Itu sunnahnya untuk rukun Yamani. Sunnahnya hanya sekedar mengusap dan tidak mengisyaratkan tangan ketika tidak mampu mengusap, karena banyaknya manusia yang ada. Itu rukun apa? Yamani. Kemudian antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad ada doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, yaitu dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini diulang-ulang, dibaca antara apa tadi? Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Apa maknanya doa tersebut? Ya kan? Apa maknanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah, Rabbana atina, ya Allah, berikan kami fid dunya hasanah, di dunia ini kebaikan. kebaikan ini secara umum apa yang dianggap baik, dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya. Bukan kita ukurannya. Nah, karena baik menurut kita belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, fi dunya hasanah, di dunia kebaikan yang kita minta itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat atau amalan soleh. Jadi makna Rabbana atina fi dunya hasanah itu adalah ilmu yang bermanfaat atau amalan soleh. Amalan soleh adalah amalan yang ikhlas kepada Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul. Ini yang kita minta kepada Allah di fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan ya Allah, berilah kami di akhirat kebaikan. Kebaikan di akhirat itu sebagian ulama menafsirkan adalah ampunan dari Allah. Sebagian menyatakan surga Allah. Jadi kedua-duanya tidak salah, melengkapi. Setelah kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat atau kebaikan di dunia ini dan amalan soleh, kita minta ampunan dari Allah dan surganya. Ini yang kita minta kepada Allah dalam doa tersebut, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan jauhkan kami ya Allah dari siksaan api neraka. Sudah? Berarti kita terhitung berapa kali? Satu kali. Nyampe di arah salat dan kembali lagi mengisyaratkan jika tidak mampu mencium dan memegang. Dengan menyatakan bismillahi Allahu akbar atau Allahu akbar. Mengangkat tangan lagi. Terus muter lagi. Mengelilingi lagi. Apa yang kita baca dalam mengitari Ka'bah tersebut? Rasulullah tidak menuntunkan bacaan yang khusus dan jangan terpengaruh dengan banyaknya orang yang mereka baca bacaan khusus, jangan. Nanti akan ribut itu, banyak orang baca-baca di situ. Kita tidak perhatian kepada mereka, tapi kita murni ilmu yang kita pelajari yang kita amalkan. Apa itu? Zikir, berdoa terus, terserah kita yang baik-baik. Tidak ada tuntunan khusus. Tidak ada tuntunan apa? Khusus. Doa, minta kebaikan urusan anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, terus diminta kepada Allah di situ. Doa, zikir, baca Al-Quran, pokoknya terus. Sampai pada rukun Yamani lagi. Setelah rukun Yamani, baca apa lagi? Terus, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu direnungkan, maknanya difahami, sehingga betul-betul masuk dalam kalbu kita, dalam kita berdoa dan membaca ayat tersebut. Karena itu sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus begitulah kita masuk putaran yang kedua dalam keadaan masih romal. Isyarat lagi, bismillahi Allahu akbar. Terus na'am, baca lagi doa umum, zikir, doa, zikir, terus sampai rukun Yamani lagi. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sampai berapa kali berarti? Tiga. Setelah itu galam biasa. Bagi kaum laki-laki apa? Galam biasa. Hanya tiga putaran saja yang romal tadi. Lari lagi kecil. Naam. Dan istri-istri kita jangan sampai ketinggalan. Naam. Berarti masuk ketiga. Nah, ketiga keempat itu sudah jalan biasa. Terus kelima. Terus keenam. Terus ketujuh. Terakhir itu sudah. Maka tawaf kita sudah selesai. Tawaf kita berakhir di Hajar Aswad dan ketujuh. Ingat-ingat hitungannya. Saling mengingatkan antara suami istrinya. Dihitung yang baik, sehingga kita pas tujuh kali putaran. Setelah tawaf selesai di putaran ketujuh di Hajar Aswad, apa yang kita lakukan? Naam. Salatun apa? Di belakang makom Ibrahim. Apa makom Ibrahim itu artinya? Iya. Naam, bukan berarti makam lo ya. Bukan makam, tapi tempat beliau berdiri di situ. Itu makom. Di belakang itulah kita sholat dan membaca apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Ini kita hafalkan mulai sejak sekarang sampai kita nanti di Madinah. Terus. Terus menghafalkan ini. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Setelah baca itu kita sholat dua rakaat di belakang makom Ibrahim, tetapi tetap menghadap kemana? Ke Ka'bah. Nah, ya, tetap menghadap ke Ka'bah. Dimanapun kita sholat boleh, yang penting di belakang makom Ibrahim dan menghadap arah Ka'bah. Karena kalau di dekatnya itu berat, banyak manusia nanti terinjak antum. Nah, maka agak menjauh sedikit itu sah. Sah dan boleh. Sholat berapa rakaat? Dua rakaat. Rakaat yang pertama baca apa suratnya? Hah? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua? Qul huwallahu ahad atau al-ikhlas. Kenapa kita baca itu? Apa jawabannya? Hah? Tuntunan Rasulullah. Selesai. Semua gitu. Kita membaca qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang pertama suratnya. Dan yang kedua al-ikhlas qul huwallahu ahad itu karena Rasulullah menuntun kita seperti itu. Kelas kita selesai sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim, apa yang kita lakukan setelah itu? Pergi ke tempat air zam-zam. Di mana itu? Di belakang lagi. Nanti kita arahkan. Di belakang itu ada air zam-zam yang siap menunggu kita. Nah, kita minum, kemudian sisa dari minum kita itu dituangkan ke kepala kita. Kenapa demikian? Karena Rasulullah berbuat demikian. Itu inti jawabannya. Kita minum dan dituangkan sisanya ke kepala kita. Kok begitu? Naam, Rasulullah seperti itu yang beliau lakukan. Dan minum berdiri boleh. Kenapa? Karena Rasulullah itu berdiri ketika itu. Naam, oleh karena itu maka para ulama menjelaskan ini kondisinya memang betul-betul zahmah, rami. Duduk boleh? Boleh duduk. Berdiri tafadhol, karena Rasulullah juga waktu itu berdiri. Kemudian dituangkan ke kepala. Setelah itu apa yang kita lakukan? Hah? Apa yang kita lakukan? Nah, jika memungkinkan kita kembali ke Hajar Aswad, jika tidak maka kita sejajar saja dan langsung menuju ke tempat sa'i. Ketika kita mau menuju sa'i, ya sudah dekat, apa yang kita lakukan? Apa doanya? Inna sofa wal marwata min sya'irillah. Itu boleh sampai situ, boleh sampai selesai. Kemudian setelah itu baca apa? Abda'u bima bada'allahu bih. Nah, abda'u bima bada'allahu bihi. Kapan itu kita baca dan kita lakukan? Ketika menuju ke bukit Sofa. Sofa dulu ya? Sofa dulu. Nanti kita bimbing tentunya. Inilah bukit Sofa. Dan setibanya di bukit Sofa, apa yang kita lakukan? Menghadap kemana? Ke Ka'bah. Dan membaca apa? Tahul mukulak tuah wa ala kulli syai'in qadir. Terus wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Berapa kali? Tiga kali. Di sela-sela itu doa. Setelah selesai baca sekali doa, terserah minta kepada Allah menghadap ke mana? Ka'bah. Kemudian baca kedua kalinya, di kedua kalinya baca doa lagi. Terserah doanya, bebas. Yang penting baik-baik semua. Baru yang ketiga kali. Setelah itu kita menuju ke mana? Marwah. Jalannya itu agak menurun. Ini kan bukit Sofa. Agak menurun sedikit, landai. Setelah kita nyampe di lampu hijau, di situ kanan kiri kita ada apa? lampu hijau, mulailah kita lari agak kencang sedikit untuk laki-laki. Sampai lampu hijau berikutnya. Bagaimana istri kita yang kita tinggal, kita tunggu di sana. Kita tunggu di mana? Di 6, di berikutnya, di lampu hijau berikutnya. Nah, baru kita gandeng lagi istri kita, ya, jalan pelan-pelan. Sampai menuju Bukit Marwah. Apa yang kita lakukan di Bukit Marwah? Sama dengan yang di Sofa. Doa menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, dan tadi itu. Allah Akbar dan seterusnya itu, dan doa terus. Setelah itu, 3 kali kita turun menuju ke Sofa lagi. Sampai lampu hijau, lari lagi. Sampai di lampu hijau berikutnya, berhenti. Istri kita digandeng lagi. Terus, sampai menuju Bukit Sofa. Terhitung berapa kali? Hah? Dua. Dua, enam. Dua kali. Satu, dua. Dari Sofa ke Marwah, satu. Dari Marwah ke Sofa, dua. Satu, satu. Ya? Dua ya? Nah, apa yang kita lakukan di Sofa? Sama seperti semula tadi. Terus demikian. Kemudian, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuhnya di mana terakhir? Di Marwah. Setelah itu, kita menuju ke mana? Tempat cukur rambut. Kita janjian di tempat yang kita janjikan tadi itu, awal tadi. Kumpul semua di situ, semua tidak ada yang tercecer. Nah, kita selesai melakukan sa'i ini, tinggal satu kali lagi ibadah kita, yaitu mencukur rambut. Nah, kenapa saya katakan agar tidak tercecer? Karena barangkali yang baru pertama kali nanti akan bingung di mana potongnya, bagaimana motongnya. Di situ nanti ada orang namanya orang nakal-nakal, nanti ditarget sekian-sekian dan sebagainya, macam-macam. Nah, kita kumpul di tempat yang kita sepakati, sampai terkumpul utuh, baru kita potong. Yang paling afdol, botak. Nah, gundul. Nah, Rasulullah. Botaknya kayak gini, boleh? Kalau bolehnya boleh. Ya. Nggak, ini nggak botak ini. Nah, kata Rasulullah, Allahummarham lil muhalikin. Ya Allah, beri rahmat orang-orang yang menggundul, yang membotak. 3 kali Rasulullah ulang. Baru yang terakhir, walil muqassirin. Dan juga orang yang memendekkan. Mendekkan itu bukan sedikit loh ya. Untuk laki-laki pendek total seperti ini. Jadi, seluruhnya. Bukan sebagian, itu tidak sesuai dengan bimbingan Rasul. Untuk laki-laki, tidak boleh sebagian. Pocong gini tidak boleh. Kalau mau membotak, afdol, jelas afdolnya, karena doa Rasul. Kalau memendekkan total seperti ini, juga boleh, tidak melanggar. Maka nanti kita, terserah bapak-bapak. Tuh, botak seperti ini. Yang penting jangan sampai kena kepalanya. Nah, sudah ya. Selesailah umroh kita. Sudah, itu alhamdulillah, nikmat. Sederhana, tapi syar'i, gitu loh. Tapi syar'i betul-betul dibimbing oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah itu selesai. Yang pertama. Nah, hari pertama di Mekah. Hari berikutnya, bapak-bapak silahkan mau ke jam 1, jam 2 ke Masjidil Haram minta berdoa terus. Wis, itu terserah bapak. Karena nanti kita berbeda. Kalau dilaksanakan umroh yang keduanya boleh nggak? Misalnya bapak umrohkan. Selama yang kita pahami tidak ada sunnahnya. Yaitu mengumrohkan orang lain dalam satu kali safar. Para ulama di situ menasihatkan minimal 10 hari. Iya, baru boleh berikutnya atau 15 hari. Itu demikian. Dalam umrah berikutnya. Jadi yang pertama itu habis. Habis. Ya. Nah. Ya. Demikian yang kita pelajari dari para ulama ahlu sunnah. kecuali kalau kita 10 hari lebih. Nah, na'am. Nah, nanti kita iya. Itu berangkat lagi kedua. Iya, itu Imam Ahmad menyatakan demikian. Rahimahullah. Nah, sekarang ada pertanyaan sebelum kita ada sedikit bab safar yang tidak ada di buku Bapak yang kita jelaskan. Ya, mari. Ya, na'am. Jadi Ka'bah di kiri kita. Ka'bah di mana? Di kiri kita. Na'am. Apalagi? Minimal satu gelas. Satu ada ukurannya di situ, minimal itu. Dan tidak ada batasan berapa gelasnya, yang jelas sisa dari minuman yang kita minum dituangkan ke kepala kita. Itu sudah habis semua ya, nah. Dari separuh. Ya, nah. Separuh atau separuh berlebih. Jadi yang masuk itu Ini yang harapnya sudah kena bacanya dengan bawah lagi. Iya betul. Itu salah cetak, Naam. Wassalatu ala Rasulillah. Naam. Allahumma fahli abwaba rahmatik. Ya. Naam. Ya. Betul. Betul sekali. Naam. Saya khawatir bukan juga. Enggak. Tapi makamnya kan belakang tuh. Iya. Naam. Betul. Kita kan sudah berkali-kali di situ. Naam, masih bisa. Kalau kita pakai di situ masih. Naam. Boleh enggak kita di luar di belakang atau di area? Boleh, yang mungkin di belakangnya. Naam. Dan menghadap ke apa? Iya, boleh. Naam. Oh. Naam. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Apa lagi yang lain? Betul. Ya. Sudah bertanya. Ya. Kita pakai pakaian ihram. Itu apa harus dalam kondisi suci? Karena di tengah perjalanan itu. Sini. Ya. Nanti cara pakai pakaian itu kita terangkan. Sekarang ada yang bawa ihram yang dikeluarkan. Nah, itu ada apa? Sarung ya. Sebentar lagi akan saya praktekkan di depan antum dengan sarung itu. Naam. Kalau main mengumrohkan orang tua kita langsung niat enggak apa-apa ya? Terus gimana double? Enggak, itu orang tua kita aja. Oh gitu. Ya enggak apa-apa. Naam. Tapi Bapak tahu enggak? Ya, sebenarnya sudah sebenarnya. Oh ya, Bar, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Apakah disyariatkan sholat sunnah di Hijr Ismail? Tidak. Iya, betul. Masya Allah. Karena Hijr Ismail termasuk bagian daripada Ka'bah. Naam. Ya, yang kedua. Apakah ada doa khusus saat minum air zam-zam? Tidak ada. Karena kata Rasulullah, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu fungsinya untuk apa dia minum? Untuk obat, na'am, bisa niatnya antum. Untuk kebaikan, na'am, untuk keberkahan, na'am. Terserah antum, tidak ada doa khusus, bismillah saja. Tapi fungsinya apa faedahnya? Kata Rasulullah, untuk apa dia niatkan minum tersebut? Kalau niatnya banyak, ya silakan. Naam. Banyak. Loh, bukan doanya banyak. Niatnya banyak, terserah. Nah, naam. Sudah? Berarti dia apa? Bacaan, doa, khusus. Yang ketiga, bagaimana cara untuk mengingat-ingat hitungan dalam tawaf? caranya bebas, boleh dengan cara jari kita. Jadi pertama kali kita langsung tekuk dari yang kelingking kita. Boleh. Yang penting, nah, yang penting saling mengingatkan itu yang paling penting. Waduh. Buat apa kerikil nanti membahayakan, dan tak perlu bawa kerikil ke situ. Khawatir nanti mengganggu. Kalau jatuh ke pinggir, Allah, sakit itu, naam. Tergantung. Kalau yang di dekat Ka'bah, saya pernah menghitung kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit. Naam, kurang lebih. Datang lebih lagi. Lebih lebar. 13 menit sampai 19. Naam, apa yang di atas? Dan dulu. Yang keempat, bagaimana tata cara tawaf sunnah? Oh, tawaf sunnah bebas. Artinya bebas, pakaiannya sudah pakaian bebas. Dan tidak ada romel, tidak ada lari-lari kecil. Biasa saja 7 kali tawaf, selesai. Naam. Mencium ajaran sholat juga boleh, sunnah. Artinya, wong itu sudah sunnah, bukan yang kudung tadi, jadi terserah. Itu adalah penghormatan untuk Masjidil Haram. Frekuensinya bebas? Bebas. Sehari mau 5 kali? Bebas. Nah. Waktu-waktu terlarang sholat juga? Kenapa? Waktu-waktu terlarang sholat juga? Nah, itu masjid bagaimana? Ya. Hanya atas, belum waktunya. Boleh aja, bebas. Ya. Untuk perempuan, gunting rambutnya seukuran jari dan rata dari bawah, seukuran ruas jari, sedikit. Siapa yang motong? Boleh suaminya, boleh bergantian sama perempuannya. Boleh suaminya, boleh bergantian sama perempuannya. Jadi diambil semua ini, bawahnya itu krek seukuran apa? Kelingking. Ruas kelingking. Ya. Ruas jari. Kenapa? Boleh satu orang bawa nanti, tapi jangan bawa di situ nanti. Itu tidak boleh. Nanti kalau ketahuan, di adat jaganya itu. Di luar, kalau di luar di mana? Bebas. Atau nanti di hotel kita juga boleh. Rutinnya di mana? Hotel Naam. Naam. Selesai. Sa'i. Boleh di rumah. Boleh. Bukan di sana ya. Bukan di sana. Bukan hanya di sana saja gitu loh, ya. Boleh di hotel kita. Iya, naam, sampai selesai itu. Naam, hati-hati, jangan berbuat apa-apa ke istrinya. Ya. Sampai tahlul itu terakhir sudah. Naam, pakaian sudah, nah setelah itu. Ayo yang lain, silahkan. Kalau terlupa, hitungan. Kalau terlupa maka diambil yang lebih kecil. Ringannya 5 gitu kan. Ya, misalnya 2. Ini 5 apa 4? 4 langsung. 4. Ya. Kalau dia ingat 5 apa 4, tapi dia ingat yang 4, ya sudah 4. Kalau yang besar nanti ingatannya di 4. Kalau dia ragu enggak bisa membedakan, langsung dihukum yang berapa? Sedikit. Naam. Fadal. Ada yang lain? Kalau lepas duduk diulang lagi ya, yang terlama ya. Lepas duduk, ya. Kan duduk lagi. Oh, ketika tawaf? Ya, ketika ya. Tawaf, diulang lagi. Sebagian tawaf. Ulama menyatakan diulang lagi, sebagian menyatakan diteruskan. Ada dua pendapat dari ulama di sini. Yang lainnya mungkin diulang lagi. Jika memudahkan diulang, jika tidak, lanjut. Untuk tawaf. Ya, untuk sa'i tidak persyaratkan wudu. Ya, nah, hanya tawaf saja. Ya. Untuk doa di muntazam, apakah lebih baik selesaikan dulu tawaf? Atau boleh lah kita berhenti dulu sejenak, mulai dari muntazam? Berhenti dalam pengertian jalan-jalan ya, boleh. Boleh. Berhenti bentar, nggak bisa. Nggak bisa. Iya, nah. Tabrak itu. Betul. Itu didorong nanti. Apalagi hati-hati juga, ini mohon maaf, orang yang membawa kereta, dorong. Itu kaki, masya Allah, lumayan itu kalau kena itu. Besi soalnya. Tapi kita dorong kan tutup tempatnya. Oh, kalau tawaf enggak? Tawaf enggak. Iya, biar ya betul. Kemarin-kemarin di bawah semua itu. Allah. Ribut itu sama polisi kemarin. Kereta dorong itu di sini apa? Polisi orang. Orang. Atau tua. Ada lagi yang lain, ibu-ibu jelas ya. Alhamdulillah. Kemudian sekedar ringkas saja untuk safar kita ini, adabnya diantaranya anak baca beberapa poin saja dari Syekh Utsaimin yang penting kita nanti insya Allah kita akan bahas di perjalanan dengan izin Allah. Yang jelas safar ini tentunya ibadah karena kita ini mengikuti Rasul. Jangan kalian menyengaja niat safar ke tiga tempat, Masjidil Haram, Makkah, Masjidil Haram Madinah, dan Masjidil Aqsa. Berarti hendaklah jadikan safar-safar ini penuh dengan ibadah. Betul-betul enam, kita harus betul-betul fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk sholat, misalnya antum ini berhalangan di masjid dengan keterlambatan atau yang lainnya dan terpaksa di hotel, maka qasar untuk empat, untuk zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Enam. Bukan jamak, qasar. Jamak boleh apa enggak? Boleh. Intinya di apa? Qasar. Itu tentang adab safar, dan insya Allah nanti akan kita jelaskan lagi di bis biiznillah tentang beberapa faedah seputar masalah adab safar. Mungkin itu dulu sementara. Ibadah di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Yang di Makkah, ya. Ya, di Madinah 1.000. 10.000 itu. Naam. Naam. Di mana dengan masjid lain? Ya. Ya. Dalam mesinnya atau di tanah. Ah, ini yang di mana? Yang di ya, di yang di Mekah. Atau di Mekahnya aja di mana tempat? Tetap ada dua pendapat dari kalangan ulama ahli sunnah. Iya, iya. Ada yang menyatakan Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, ada juga yang masjid-masjid di sekitar, yang penting masuk tanah Haram. Ya. Keduanya itu pendapatnya ulama ahli sunnah dan keduanya berdalil. Sama-sama kuatnya ini, masya Allah. Naam. Ya, ada backupnya, betul. Ada yang lain? Cukup ya? Kita, kalau cukup sekarang kita latihan untuk pakai baju ihram. Dan insya Allah ta'ala akhir, kita akhiri taklim pertama kita ini. Dan akan diulang-ulang nanti di bis, insya Allah. Naam, dan beberapa macam taklim dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang betul-betul kepingin tahu tentang agama, silahkan bertanya. Sehingga kita akan menjelaskan semampu kita ilmu yang Allah sedikit berikan ini kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti untuk ketemu lagi.